kembali kali ini memenuhi permintaan dari panitia, dari rekan-rekan yang sudah terkumpul untuk dipersembahkan ke depan Anda semuanya bersama Maximal Production, bersama Nugro. Aksi! Kita goyang lagi coy! Berikut ini artis kelahiran dari kota Jember, Jawa Timur, bakal menyapa Anda untuk Sulang yang saya cintai. Kita goyang kembali barang kehadiran Niken Ira Adela. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Adela, request dari Anda semuanya ya. Kami sih, sarang. Thank you. Selamat malam semuanya, terima kasih. Alhamdulillah. Aksi Community.